Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة إخوتي في الدين حاضرين جماعة sekalian segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal yang telah kita sebutkan bahwa Sabtu kedua materi kita adalah kitab Al-Usulut Thalathah. Adapun materi pada Sabtu keempat tetap kitab Riyadhus Salihin. Maka pada malam hari ini adalah malam kedua atau pertemuan kedua dengan kitab Al-Usulut Thalathah. Naam. Bagi yang telah memiliki kitab, alhamdulillah. Sedangkan bagi yang belum, maka lembaran ini bisa dibagikan sesuai jumlah yang terbatas, baik dari kalangan ar-rijal maupun dari kalangan an-nisa. Sebagian antum bisa membagikan 6 sesuai dengan jumlah yang terbatas. Sambil dibagikan, tetap kembali konsentrasi kita, karena waktu yang ada adalah terbatas antara maghrib dan isya, maksimal adalah 45 menit, dan pertemuan masing-masing materi ini setiap bulan. Al-Usulut Thalathah sebulan sekali, Riyadhus Salihin sebulan sekali, maka kita efisienkan waktunya dengan sebaik mungkin. Dan tetap kita ingat kesepakatan yang ada bagi ummahat atau kaum an-nisa yang ada di belakang, tidak satu pun ada yang berbicara satu dengan lainnya. Jika ada di sana sini putra ataupun putrinya akan mengundang adanya perkara-perkara yang akan mengalihkan perhatian dari ta'lim, maka segera dilekas diupayakan untuk ditenangkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan muqaddimah, pendahuluan terhadap syarah kitab ini, yang mana pensyarah kitab ini perlu kita ketahui adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Inti muqaddimah yang beliau sampaikan untuk mengingatkan kembali sekaligus yang waktu itu belum sempat hadir, bahwa karya atau kitab yang ada di hadapan kita ini adalah merupakan pokok yang agung dari pokok-pokok Islam, yaitu berkaitan dengan masalah akidah, yang mana para ulama, kata beliau, mementingkan permasalahan atau karya-karya yang sifatnya mukhtasarat, ringkas-ringkasan, agar supaya dengan maksud tidak memayahkan bagi pemula penuntut ilmu untuk belajar. Maka hendaknya dimulai dari kitab-kitab yang sifatnya adalah ringkas. Salah satu contohnya adalah kitab yang bersama kita. Ketika itu sudah dia lakukan, akan mudah dia hafal, akan mudah tertata di dalam benaknya sebelum dia melangkah kepada ilmu yang berikutnya dan berikutnya. Maka hendaklah demikian bagi setiap penuntut ilmu, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama pendahulu kita sebelumnya. Bukan kemudian dimulai dari kitab-kitab yang panjang lebar, tetapi berawal dari sifatnya yang ringkas-ringkas, dilakukan secara bertahap demi bertahap, yang insyaallah biiznillahi ta'ala akan Allah Jalla wa'ala hantarkan kepada pemahaman atau cara yang sahih di dalam memahami ilmu yang benar. Nah, itulah maksud beliau memberikan muqaddimah sebelum beliau lebih lanjut memberikan syarah terhadap kitab ini. Berikut pada malam ini kita akan ketahui muqaddimah juga, muqaddimah dari muallif. Muallif maksudnya pengarang kitab ini. Beliau adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Maka beliau berikan matan-matannya atau redaksi-redaksinya, yang setelah itu kemudian disyarah oleh para ulama yang datang setelahnya. Di antara yang mensyarah adalah yang bersama kita, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka sengaja dipersiapkan papan tulis supaya kita bisa terfokus. Akan saya tulis tentang matan yang disebutkan pertama kali oleh muallif rahimahullah. Kita perhatikan bersama pada kitab itu, qala rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah Jalla wa'ala merahmati beliau, bismillahirrahmanirrahim. Anda perhatikan, di atas garis itulah matannya, redaksi asalnya dari kitab Al-Usulul Thalathah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ibtada'a rahimahullah hadhihi ar-risalah bil basmalati. Penulis, semoga Allah Jalla wa'ala rahmati beliau, memulai karya ini, hadhihi ar-risalah, tulisan ini, bil basmalati, dengan bismillah. Sebagaimana telah kita saksikan, kenapa penulis mengawali dengan bismillah? Jawabannya berikutnya, iktidaan bikitabillah, dalam rangka untuk mengikuti terhadap kitabillah, terhadap Al-Quranul Karim. Fa inna awwala ma yaqa'u 'alaihi basaruka, karena pertama yang terfokus pada pandanganmu, kata beliau, fil mushaf, di dalam mushaf, maksudnya di dalam Al-Quran, wa qabla kulli suratin, dan setiap kali kamu perhatikan pada setiap surat Al-Quran, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? 114 surat dalam Al-Quran semua diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat saja, yaitu surat yang namanya Al-Bara'ah, atau surat yang disebut At-Taubah. Surat At-Taubah adalah nama lainnya Al-Bara'ah. Maka tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi tetap jumlahnya bismillahirrahmanirrahim 114. Dengan dalil pada surat An-Naml, nanti kita akan sampai padanya. Surat yang ditujukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Bilqis, mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dan itu diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat tadi, An-Naml. Maka jadilah lengkap, tetap jumlahnya 114. Setiap surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah maksudnya muallif, penulis, mengawali sebelum menulis karyanya, diawali bismillah, dengan sebab, dengan dalil, mengikuti Al-Quran. Fal bada'a biha fil rasail wa fil kutub wa fil muallafat iktida'an bikitabillah azza wa jalla. Maka memulainya, yakni dengan bismillah, fir rasail, dalam karya-karya, dalam surat menyurat kita, fil kutub, dan demikian pula ketika menulis kitab, wa fil muallafat, ataupun kita akan menulis suatu karya, maka hendaklah kita mulai bismillahirrahmanirrahim iqtida'an bikitabillah, dalam rangka mengikuti sekali lagi terhadap Al-Quran. Wa kadzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, selain mengikuti Al-Quran, juga dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dua dasar kita memulai bismillah tadi dengan dalil Al-Quran, yang kedua dengan dalil apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kana yaktubuha, di mana beliau menulisnya, fi awwali rasailih, pada awal surat-surat beliau, hinama yaktubu ilal umara warru'asa, tatkala beliau layangkan surat itu kepada para pemimpin-pemimpin atau kepada penguasa-penguasa di masa itu. 6. Beliau tatkala menulis surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila man fi aktaril ard, dan kepada siapapun di seluruh penjuru bumi ini, yad'uhum ilal Islam, beliau tulis surat itu tujuannya untuk mendakwahi mereka kepada Islam yang tadinya mereka dalam keadaan belum Islam. Maka salah satu bentuk dakwah beliau, beliau kirimi surat yang surat itu selalu diawali dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yabda'u kitabatahu bi Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengawali tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka demikian pula kita dalam rangka mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka pula yang terdepan mengikuti Al-Qur'anul Karim, maka kita biasakan dalam surat menyurat kita diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hal yang mungkin sebagian kaum muslimin menyampingkannya atau tidak mengerti apa makna Bismillahirrahmanirrahim, atau mungkin karena ketidakpahamannya, sehingga kita hendaknya memasyarakatkan dengan apa yang telah diajarkan oleh agama kita Al-Islam, mewariskan kepada perkara-perkara al-khair, perkara-perkara yang baik, yang itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bi bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatih, beliau memulai ahadithahu wa kalamahu, pembicaraan beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadullu ala anna al-bada'a bi bismillahirrahmanirrahim sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dari sana menunjukkan bahwa memulai bismillahirrahmanirrahim merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian kata beliau hafizahullah taala. Kama anna Sulaiman alaihi salatu wassalam, sebagaimana pula sudah dilakukan oleh nabi, oleh rasul yang sebelumnya, yakni Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, lamma kataba ila Bilqis, ketika beliau menulis surat kepada Ratu Bilqis, Mulkatu Saba, ratu negeri Saba. Di mana Saba itu? Adalah salah satu wilayah di negeri Yaman. Naam, negeri Saba. Di sana dahulu ratunya adalah Bilqis. Sehingga Saba diabadikan oleh Allah dijadikan salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Bada'a kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim, di mana Nabi Sulaiman mengawali tulisannya, suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Allah Jalla wa'ala abadikan dalam surat An-Naml ayat ke-39 sampai ke-41. Antum perhatikan. Qalat ya ayyuhal mala' Qalat, berkata, maksudnya Bilqis, Ratu Bilqis menyatakan, ayyuhal mala, wahai sekalian para pembesar-pembesar, kata beliau, inni ulqiya ilayya, sungguh telah dijatuhkan kepadaku kitabun karim, sebuah surat yang mulia. Kitabun karim, surat yang dilayangkan oleh Sulaiman alaihissalam, sungguh telah dijatuhkan kepadaku. Yang mungkin pengiriman di waktu itu melalui burung yang diutus. Nah, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengerti bahasanya binatang. Demikian pula tunduk binatang kepada beliau. Sehingga pengiriman di waktu itu melalui burung yang diutus sampailah kepada yang dituju. Maka kata Bilqis, inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman, ketahuilah surat yang mulia itu datang dari sisi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sungguh di surat tadi tercantum kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang maknanya dengan menyebut nama Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, ar-rahim, lagi maha penyayang. Maka sudah diawali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman di antara isi suratnya menyatakan yang Allah abadikan, alla ta'lu alayya, janganlah engkau sekalian ta'lu, merasa sombong. Naam. Alayya, kepadaku. Wa'tuni muslimin, dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Tunduklah engkau kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'lu, jangan sekali-kali engkau menyombongkan diri. Sombong adalah menolak al-haq, menolak kebenaran. Ketika disampaikan jelas-jelas itu adalah suatu kebenaran, kemudian menolaknya, itulah yang namanya kibir. Nah, merasa tinggi, merasa sombong terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Asyahid, bukti dari ayat ini membuktikan surat Nabi Sulaiman menyatakan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Yambagi al-bada' bi bismillah, bismillahirrahmanirrahim, fi kulli amrin lahu ahammiyah. Maka sudah sepantasnya bagi setiap diri untuk memulai bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin, pada setiap urusan yang ada padanya. Lahu ahammiyah, apalagi urusan tadi mempunyai suatu kepentingan, kepentingan untuk ilmu, kepentingan untuk al-haq, kepentingan untuk al-khair, kebaikan. Terlebih lagi diawali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulli mu'allafin lahu ahammiyah, dan apalagi itu suatu karya yang padanya kepentingan untuk mengajak umat kepada kebaikan, mendakwahi mereka. Lahu qimah, yang memiliki nilai karya tadi. Wa kulli risalah, bahkan pada setiap surat-surat yang disebutkan. Maka jangan dikesampingkan untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pula kita disyariatkan dalam perkara-perkara yang baik, termasuk ketika makan kita mengucapkan bismillah, ketika kita menulis ucapkan bismillah, nam, keluar rumah bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah, memakai pakaian dengan juga mendahulukan yang kanan baru yang kiri, tatkala menyisir juga mendahulukan rambut bagian kanan, kemudian kiri, kemudian tengah, naik kendaraan, masuk ke dalam masjid, dan berbagai urusan-urusan yang lainnya, menunjukkan kita selalu ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Sebelum tidur, bangun darinya, dan sekian banyak yang telah diwariskan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mengetahui dan mengamalkannya. Wa ala hadza falladzina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailihim bi bismillahirrahmanirrahim haula taraku as-sunnah an-nabawiyyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka dengan ini, mereka yang tidak memulai karya-karyanya dan tulisan-tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim haula, maka mereka itu taraku as-sunnah an-nabawiyyah, telah menyampingkan, telah meninggalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi setiap yang mengaku pengikutnya beliau, berintima menyandarkan kita mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dikesampingkan. Termasuk dalam masalah seperti ini, kita kedepankan untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iktida' bi kitabillah, yang dengan itu mereka pula meninggalkan untuk mengikuti Al-Quranul Karim. Warubbama, dan bisa jadi, bisa babidhalik, anna kutubahum hadih warasailahum, tulisan-tulisan dan karya-karya yang telah mereka lakukan, laisa fiha barakah, tidak ada berkahnya. Nah, dampaknya demikian. Dia sudah meninggalkan sunnah nabawiyah, terlebih lagi dia meninggalkan untuk mengikuti Al-Quran, maka faktor atau dampak berikutnya, dia dengan itu tidak ada berkahnya. Walaisa fiha faidah, dan tidak ada faidah apa yang telah dia perbuat. Mengapa? Maka disebutkan oleh Syekh kelanjutannya, li'annaha idza khalat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atun alfa'idah. Karena tatkala terluput dari bismillahirrahmanirrahim, maka dengannya tercabut fa'idah, manfaatnya. Poin-poin yang penting untuk memberikan tanda. Seperti tadi, laisa fiha barakah, wa laisa fiha fa'idah. Seperti sebelumnya juga, haula tarakus sunnah an-nabawiyyah. Naam, wal iktida' bi kitabillah. Ini perkara-perkara yang perlu diingat, poin-poin penting agar seterusnya kita tidak lupa. Ini sekali lagi disebabkan karena dia mengenyampingkan bismillahirrahmanirrahim. Limadza taraku bismillahirrahmanirrahim? Kemudian beliau ajukan satu pertanyaan, mengapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha li'annaha sunnah. Tidak lain mereka meninggalkan itu karena perkara bismillah itu merupakan sunnah. Sunnah di situ adalah merupakan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum yanfiruna minas sunnah. Sementara mereka ingin lari dari sunnah, tidak mau dengan bimbingan sunnah. Au yuqalliduna, atau mereka taklid. Mereka membebek buta, man yanfiru minas sunnah, terhadap orang yang lari yang menyingkir dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayambaghi at-tanabbuh limithli hadza. Maka kalau kenyataannya seperti ini, orang seperti itu yambaghi tanabbuh, perlu berhati-hati terhadap orang semacam ini. Kalau sudah tidak suka kepada sunnah, diajari yang baik, merasa enggan, merasa berat, maka perlu diperiksa kepada dirinya. Mungkin saja hatinya berpenyakit, sehingga perlu diluruskan. Dan perlu diingatkan orang-orang darinya agar jangan sampai tertular sikap kemalasannya, sikap ketidakacuhannya kepada sunnah nabawiyah, bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita berlindung dari sifat-sifat yang demikian, sifat orang-orang yang enggan terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian kata beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau melangkah kepada makna bismillah. Kalau kita sudah tahu mengapa penulis memulai bismillah, kita telah tahu alasannya, maka kemudian Syekh Shalal Fauzan melangkah meninjau dari sisi maknanya. Fa makna bismillahirrahmanirrahim al-isti'anatu bismillah. Itu maknanya. Maknanya adalah isti'anah, permintaan tolong. Isti'anah itu permintaan tolong. Seperti salah satu kata di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami ini beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu juga ya Allah. Nasta'in, kami melakukan isti'anah, permintaan tolong hanya kepadamu. Isti'anah salah satu bagian atau salah satu macam dari ibadah. Tapi mengapa Allah khususkan pada ayat itu disebutkan lagi, padahal sudah masuk dari kata ibadah? Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah, kepadamu ya Allah. Berarti segala macam ibadah kita hanya memperuntukkan kepada Allah. Tapi kemudian Allah sebut salah satu jenis ibadah tadi yang namanya isti'anah, sebagai bentuk pengkhususan dari salah satu jenis ibadah. Dijelaskan oleh ulama, menunjukkan bahwa kita dalam melakukan ibadah tidak bisa menggantungkan dengan kekuatan dan daya pada diri kita, melainkan tidak lepas permintaan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah khususkan secara tersendiri. Kalaulah disebut iyyaka na'bud, cukup. Di sana sudah isti'anah ada, isti'adah ada, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi disebut ulang dengan kelanjutannya tadi, menunjukkan pengkhususan. Karena namanya ibadah, sekian banyak perintah dalam Al-Quran, dalam hadith, sekian banyak larangan dalam Al-Quran dan hadith, tidak bisa kita tumpukan kepada kekuatan diri kita tanpa meminta tolong kepada Allah untuk kita dimudahkan menjalankan ketaatan dan dijauhkan dari melakukan amalan-amalan dosa dan kemaksiatan. Maka kita terus minta tolong dengan doa demi doa, bergantung kepada Allah As-Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Apapun masalahnya dalam kehidupan ini, sepelik apapun, sekecil apapun yang menurut manusia sampai yang terbesar, hendaklah kita meminta tolong kepada Allah. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, jika tali sepatu kita putus, kita hendaknya berdoa kepada Allah. Urusan apa kecil? Urusan tali, tali sepatu. Nah, apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Nah, maka lebih-lebih lagi kita meminta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bismillahirrahmanirrahim, al-isti'anatu bismillah, minta tolong dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dua, ar-Rahman, ar-Rahim. Kemudian beliau sebutkan dari sisi bahasa Arab, dari sisi nahwu, bismillah jarun majrur adalah suatu kata adanya huruf jar. Ada huruf jar, ada huruf mansub, ada huruf rafa. Itu kalau belajar ilmu nahwu. Mana huruf jar yang ditunjukkan pada kata bismillah ini? Pada huruf ba. Itu ba, walaupun satu huruf, adalah termasuk perangkat dari huruf jar. Sehingga dampaknya kalau ada huruf jar, kata yang datang sesudahnya gampang yang untuk kita pahami, jadi kasroh. Maka apa yang jadi? Yang terjadi bismi, bukan bismu dan bukan bismah, tapi mimnya kasroh, bismi. Kenapa bismi? Karena ada ba. Lo memangnya asal usul harokat dalam bahasa Arab itu apa? Asal usulnya adalah dhammah, berubah menjadi fathah, berubah jadi kasrah karena ada sebab. Maka kita baca bismi karena adanya ba. Dan bismi bukan satu kata, tetapi ba dengan ismi, sehingga ketika disambung jadilah bismi. Bi dengan ismun. Ismun itu adalah suatu nama. Nah, karena alifnya dihilangkan, jadilah ba langsung bersambung dengan sin, bismi. Nah, ismun adalah nama, sehingga diterjemahkan dengan menyebut nama. Bismillah dengan menyebut namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kata beliau bahwa itu jar wa majrur muta'alliqun bimahdhuf, sehingga ditakdirkan atau dikira-kirakan astain bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan itu aku meminta tolong kepada dengan namanya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Maka tatkala kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita sadari seperti itu. Saya meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Au abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim, atau bisa jadi dengan maksud abtadi', aku memulai bismillahirrahmanirrahim tabarrukan biha, dalam rangka mendapatkan berkah. Wal isti'ana billah, dan dalam rangka meminta tolong kepada Allah. Jadi ngalap berkah, selama itu disyariatkan, maka itu diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Sedangkan ngalap berkah kepada sesuatu yang tidak disebutkan di dalam agama Allah, maka mengantarkan kepada kesyirikan. Maka ketika kita baca bismillah, dengan itu kita ngalap berkah. Semoga dengan kita ucapkan tadi, apa yang kita lakukan, baik itu menulis, baik kita beramal, ataupun dan yang lainnya, dalam rangka supaya amalan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang melakukan ngala berkah yang dengannya mengantarkan kepada kesyirikan, karena hal itu sama sekali tidak disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mengusap-ngusap kuburan, nisannya kuburan supaya mendapatkan berkah dari si mayit, atau mengusap-ngusap pintunya Ka'bah, mengusap-ngusap pintunya Masjidil Haram, mengusap-ngusap dari makam Ibrahim dan sebagainya dan sebagainya. Dia anggap itu mendapatkan keberkahan dengan cara melakukan itu, sementara ketika hal itu tidak disyariatkan akan mengantarkan lawannya, yakni perkara yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fahiya matla'un adzim. Maka dengan bismillah tadi, matla' adzim, sebagai pemula yang agung, lil kalam walil kutub walil rasail, dalam rangka menulis kitab-kitab, dalam rangka untuk berbicara, dalam rangka untuk menulis karya-karya, surat-surat dan sebagainya. Fa innal insan yasta'in billah fi bidayatiha wa yatabarraqu bismihi azza wa jalla. Maka seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat memulainya, dan dalam rangka mendapatkan keberkahan melalui namanya Allah jalla wa ala. Selesailah pembahasan singkat terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu beberapa menit, kita berusaha melangkah kepada matan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Beliau mengawali dengan kata i'lam, sebagaimana juga sudah ditulis di hadapan kalian di papan tulis. I'lam rahimakallah. Rahimakallah di antara dua garis strip, maksudnya di situ mengandung doa. Semoga Allah merahmatimu. Apa makna i'lam? Dalam bahasa kita, ketahuilah. Bagaimana penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah? Kalimatun tushiru ilal ihtimam bil maudhu', suatu kata yang mengisyaratkan pentingnya terhadap materi. Fa idza qala i'lam, jika dikatakan dengan kata i'lam, ketahuilah, fa ma'nahu, maka maknanya adalah annal amra alladhi sayulqihi 'alaika amrun muhimmun, bahwa masalah yang akan disampaikan kepada kalian itu adalah perkara yang penting. Sehingga kita perhatikan penulis mendahulukan dengan kata i'lam. Fahadihil kalimah tadullu ala ahammiyatil maudhu' allati yubda'u biha fihi. Maka dengannya merupakan kata yang mengandung pentingnya materi sehingga dimulai dengannya. Berkata Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, memberikan faedah kata i'lam mengandung dua. Yang pertama amrun, perintah. Yang kedua sebagai tambih. Perkara pertama sebagai perintah, perintah bagi mereka yang membacanya agar mengkonsentrasikan apa yang akan disampaikan oleh penulis. Dan tambih yang kedua, agar diperhatikan benar-benar secara seksama apa yang disebutkan pada materi yang disebutkan oleh penulis. Maka kata beliau, di situ mengandung dua masalah. Yang pertama amrun sebagai perintah, yang kedua sebagai tambih. Nah, nampaknya waktu sudah memasuki waktu Isya. Itulah yang bisa semampu kita yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga tentunya diharapkan bermanfaat sedikit maupun banyak, membekas, mengerti apa yang kita lalui, dan mudah-mudahan duduknya kita antara Maghrib dan Isya dalam rangka hadir di majelis ilmu menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.